Nah, berarti makna yang kedua ini yang dimaksud al-jama'ah adalah tokoh-tokoh ahlus sunnah dari yang dahulu sampai sekarang yang telah meninggal maupun yang masih hidup, termasuk di antara mereka al-syaikh al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani, termasuk di antara mereka al-syaikh al-allamah Lazim bin Baz, Muhammad bin Salih al-Uzaymin rahimahumullah, Mughbil bin Wahab al-Wadi rahimahumullah, Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahumullah. Demikian pula di antara mereka yang masih hidup seperti al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Mereka adalah jamaah. Kenapa? Sebab mereka menjadi mizan yang menyelisihi mereka dipertanyakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, man takallama fi hamalin salaman fattahimu ala Islam. Barang siapa yang menjelek-jelekkan Hamad bin Salamah, maka tuduh keislaman dia. Beliau menjadikan salah seorang tokoh ahlus sunnah jadikan sebagai mi'yar, sebagai tolak ukur untuk mengetahui seorang itu berjalan di atas kebenaran. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud al-jamaah adalah para sahabat secara khusus. As-sahabat ala khusus. Mereka itu al-jamaah. Sehingga orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas al-jamaah. Dan ini pun jelas bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dengan cara berpemahaman dengan pemahaman para sahabat, maka mereka itu adalah jamaah. Inilah yang disebutkan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ketika Rasulullah ditanya, siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia ba'ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Sehingga siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, maka mereka itulah yang disebut al-jamaah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Maka hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aus yang menyatakan ia ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku, menafsirkan makna al-jamaah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, siapa saja? Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud al-jamaah itu bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan jamaah tertentu. Yang apabila seorang keluar dari jamaah tersebut, maka dia bukan lagi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sekarang ini, pada zaman kita sekarang, banyak kelompok-kelompok yang ternyata kelompok-kelompok tersebut menyelisihi al-jamaah yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabat, maka berarti jamaah-jamaah tersebut telah menyelisihi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang tabi'i, ya, yang semasa hidupnya ia selalu mendekati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala atau Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal setelah meninggalnya Mu'adz bin Jabal, maka dia pun senantiasa belajar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Alaikum biljama'ah, fa inna yadallahi 'alal jama'ah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada al-jama'ah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu berada di atas al-jama'ah. Nah, lalu suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada murid-muridnya, saya di alaikum wulai wa akhiruna salat, fa'idha hada waktu salat fa'salli anda fi baytika mufallan wa huwal wajibu alaika thumma salli ma'ahum nafilah. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan muncul nanti penguasa-penguasa yang suka menunda-nunda, suka mengakhir-akhirkan sholat. Maka apabila datang waktunya, apabila telah tiba waktu sholat, maka kamu sholat sendiri di rumah. Setelah itu kamu datang ke masjid. Apabila mereka telah melaksanakan sholat di jamaah di masjid yang mereka akhirkan, kamu tetap sholat bersama mereka dan itu menjadi sunnah bagi kamu. Nah, mendengarkan itu, Nabi ini heran. Gimana ini Abdullah bin Mas'ud? Dia memerintahkan kita untuk berpegang kepada al-jamaah. Tapi ketika dia menjelaskan bahwa akan muncul penguasa-penguasa mereka akan menunda-nunda sholatnya, dia memerintahkan kita untuk sholat dulu, apabila telah masuk waktu sholat, kemudian apabila mereka menegakkan sholat di masjid, maka ikutlah bersama mereka, dan itu menjadi nafilah. Gimana ini kelihatannya bertentangan? Kita disuruh sholat sendiri di rumah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saya menyangka engkau ini orang yang paling faqih di kampung. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud al-jama'ah? Nah, inna kathiran minal jama'ah barakul jama'ah. Kebanyakan dari jama'ah dengan itu, mereka telah meninggalkan al-jama'ah. Ya, ini banyak dari kalangan manusia. Walaupun mereka berkumpul, walaupun mereka berjamaah, tapi mereka pada akhirnya telah meninggalkan al-jama'ah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa ikunta wahda. Yang dimaksud al-jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kau dalam keadaan sendirian. Jadi, sini menunjukkan bahwa al-jama'ah itu tidak terikat dengan kelompok tertentu. Siapa saja dia, dari mana saja dia, kulit hitamkah, kulit putihkah, kalau dia berada di atas ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada sunnah Nabi dan berjalan di atas jalan yang telah oleh Allah Sallam dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka, maka dia lah jamaah walaupun dia sendirian. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah bin Mas'ud, ma wa ta'atallah wa kundawajah. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, walaupun engkau dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu, Abu Syamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hawadith wal-Bidah, beliau ketika menjelaskan tentang makna luzul jamaah, komitmen terhadap al-jamaah, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan luzumul jama'ah huwa luzumul haqqi wa tiba'u. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsira. Li'anna al-haqqa huwa alladhi kanat 'ala al-jama'ati al-ula min ahli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa la tanzur ila kathrati ahli al-batil ba'dahum. Yang dimaksud dengan komitmen terhadap al-jama'ah itu adalah komitmen terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran, walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit, walaupun yang menyelisih kebenaran itu banyak. Sebab yang dimaksud dengan kebenaran adalah kembali kepada jamaah yang dahulu dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan jangan engkau perhatikan kepada banyaknya ahlul batin yang muncul setelah mereka. Ini makna yang ketiga tentang al-jamaah. Dan ini pula yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Wahab meriwayatkan dari Imam Malik, beliau mengatakan, mengatakan, "Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sunnah-sunnahnya. "Wa wallahu al-amra min ba'dihi sunana." Dan kemudian beliau pun menyerahkan kepada orang-orang setelahnya juga sunnah-sunnah, yaitu para sahabat. "Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wa istikmalu ta'atillah wa quwwatan 'ala dinillah." Maka siapa yang mengambil sunnah itu, maka berarti dia telah membenarkan kitab Allah, dan dia telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, dan menyempurnakan kekuatannya di atas nama Allah. "Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha wa la nadharu fi maqalatiha." Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggantinya, dan tidak boleh bagi seorang untuk merubahnya, dan tidak diperbolehkan seorang untuk menyimpang dan menuju kepada apa-apa yang menyelisihinya. "Man ihtada biha muhtadin, wa man istanfara biha mansur, wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, wa wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang terbimbing dengannya, maka dialah orang mendapatkan hidayah. Siapa yang menjadikan sebagai penolong baginya dengan berjalan di atas jalan ini, maka dialah yang diberikan pertolongan. Dan para siapa yang menyelisihinya, maka dia telah mengikuti selain jalan yang kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dia dengan kesesatannya, dan Allah akan kembalikan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah buruk-buruk tempat kembali. Baik, yang keempat, yang dimaksud al-jama'ah adalah jama'atu ahli Islam, yaitu jama'ah kaum muslimin, apabila mereka bersepakat dalam satu perkara, maka wajib atas selain dari kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Maka apabila ahlul Islam, kaum muslimin itu telah bersepakat di atas satu perkara, maka itu adalah kebenaran yang dipastikan. Sehingga wajib bagi pengikut-pengikut dari kelompok yang lainnya, dari milal yang lainnya, untuk berjalan di atasnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Dan pada singkatnya, pendapat yang keempat ini juga mirip dengan pendapat yang pertama, atau pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud adalah ulama, mujtahidul ummah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Al-jama'atu la takunu fiha ghafla an ma'na kitabillah wa la sunnah wa la qiyas, وإنما تكون الغفلة في الفرقة." Yang dimaksud al-jama'ah, kata Imam Syafi'i, adalah yang tidak terdapat padanya kelalaian dari makna kitab Allah dan makna sunnah, dan tidak pula qiyas yang sahih. Akan tetapi kelalaian itu terjadi pada al-furqah, pada kesesatan dan penyimpangan. Kelompok empat. Yang kelima, bahwa yang dimaksud al-jama'ah seperti yang disebutkan oleh al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala, yang dimaksud adalah jama'atul muslimin apabila mereka bersepakat di atas satu pemimpin, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk luzumul janah. Maksudnya komitmen di atas pemimpin yang telah ditetapkan dan tidak menyelisihi mereka. Sehingga barang siapa yang senantiasa berada di atas kepemimpinan tersebut, maka dia berada di atas jamaah. Siapa yang menyimpang dan siapa yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin tersebut, maka dialah nariqah, orang-orang yang keluar dari agama, seperti mereka dari kalangan al-khawarij. Sehingga yang dimaksud dengan makna al-jamaah yang kelima ini adalah penguatan, ketaatan kepada al-imam, bersatunya kaum muslimin di atas al-imam, di atas penguasa mereka, dan tidak mengambil jalan-jalan sendiri untuk melakukan pemberontakan. Maka dengan poin yang kelima inilah yang menjelaskan hadis-hadis tentang al-jamaah dan kewajiban untuk membaiat pimpinannya. Yang dimaksud adalah pimpinan al-jamaah yang mereka itu bersatu di atas penguasa. Inilah yang disebutkan pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam jamaah al-muslimin wa imamah. Komitmenlah kamu terhadap jamaah dan kaum muslimin dan imamnya mereka. Imam yang telah ditunjuk, yang telah ditetapkan untuk memimpin kalian, menjadi penguasa kalian, maka hendaklah kalian taat kepadanya selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga antara istilah jamaah dengan al-imam ini sangat terikat. Apabila seorang hendak komitmen terhadap jamaah, maka hendaklah dia senantiasa taat kepada imamnya. Imam yang mana? Imam dari sebuah negeri. Imam yang muslimin, yang mereka punya kekuasaan, yang mereka diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin kaum muslimin. Mereka itu yang disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yawm al-qiyamah wa la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi mad'ah fa mata fitnatan jahiliyah." Barang siapa yang melepaskan bayatnya, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan punya hujjah pada hari kiamat apabila dia bertemu Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bayat, maksudnya dia tidak membayat penguasa, maka matinya mati jahil. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu diarahkan kepada ya bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah komitmen dan bersatunya kaum muslimin di atas satu kepemimpinan dan mereka tidak keluar dari imamnya. Kalau kita melihat kepada kelima definisi ini, sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya saling mendukung. Kita mengatakan bahwa al-jamaah, yang dimaksud al-jamaah adalah komitmennya seorang terhadap kebenaran, berjalannya seorang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, tidak menyelisihi mereka, senantiasa komitmen di atasnya, dan mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari para ulama. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah menghormati para ulama, apalagi terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka, maka yang menjadi kesepakatan ulama itu adalah hujjah yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyelisihinya. Dan di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah taat kepada penguasa, taat kepada imam, bagaimanapun keadaan imam tersebut, apakah dia seorang yang saleh ataukah dia seorang yang fajir, maka tetap taat kepadanya dan boleh sholat di belakangnya dan tidak melepaskan bayat darinya sampai adanya keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan hal tersebut, sebagaimana akan kita jelaskan. kalian ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sama sekali tidak disebutkan di antara makna jamaah adalah kelompok-kelompok. Yang ini membentuk kelompok, lalu kemudian diangkat bulan jadi amir, lalu kemudian amir memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membaiatnya. Yang tidak membaiatnya maka matinya mati jahiliyah. Nah, sama sekali tidak. Berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ahlul firaq. Mereka yang mengklaim ini mereka jamaah, lalu kemudian mereka membentuk kelompok dan mengangkat amir, dianggap seperti imam, seperti ketaatan seorang rakyat kepada imamnya. Sehingga apa yang menjadi keputusan imam, ibaratnya seperti keputusan seorang penguasa. Ya. Padahal mungkin kantornya pun masih ngontrak. Kantornya juga pun masih ngontrak. Nah. Anda membentuk wilayah di dalam wilayah, membentuk negara di dalam negara. Angkat amir lalu kemudian memerintahkan anggota-anggotanya untuk membaiatnya. Subhanallah. Lalu menganggap bahwa itulah makna al-jamaah. Nah, disebutkan, ya, di salah satu makalah mereka. Ketika mereka menjelaskan tentang makna jamaah, sebutkan di sini halaman yang ke-12, selayang pandang tentang i'lan jamaah Ansar Tauhid. Pemahaman tentang kehidupan berjamaah oleh kalangan ulama diartikan menjadi dua bentuk. Siapa yang mengartikan? Nah, lalu dia menjelaskan. Yang pertama, berjamaah berarti berpegang teguh kepada nilai al-haq, nilai kebenaran, dan tidak melepaskannya sama sekali. Pertama ini, na'am. Yang kedua, berjamaah dalam arti hidup bersama dalam sebuah kelompok dengan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin yang ditaati selagi memerintahkan kepada kebenaran. Kelompok. Sebuah kelompok. Lalu kemudian diangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Lalu ini kemudian diartikan sebagai jamaah. Ini bukan jamaah dalam istilah syar'i. Ini namanya furqah. Sebab jamaah itu punya ketentuan tersendiri yang telah dijelaskan oleh para ulama. Jamaah itu adalah mereka yang berkumpul, yang bersatu di atas seorang amir, yang kemudian diangkat menjadi amirul mu'minin, atau sebagai khalifah, atau siapa saja, yang mereka itu punya kekuasaan, lalu kemudian kaum muslimin mereka itu berada di atas kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, taat kepadanya. Nah, dari situlah mereka mengangkat amir. Amir inilah yang disebut sebagai imam yang akan memimpin rakyatnya. Nah, ahlu sunnah wal jamaah di antara prinsip mereka adalah senantiasa komitmen terhadap al-jamaah, yaitu tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan berbuat perkara-perkara fitnah. Nah, yang wajib adalah taat kepada penguasa, berwajib al-fajirah. Apakah penguasa itu saleh ataukah penguasa itu fajir? Nah, lalu kemudian para ulama di dalam kitab-kitab ahlu sunnah, ketika mereka menjelaskan prinsip mereka selalu menyebutkan hal yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan prinsip ahlu sunnah yang mereka sepakat di atasnya. Semua hadis-hadis tentang imamah itu dibawa kepada makna ini. Imam yang dimaksud adalah imamul muslimin. Semua hadis-hadis tentang bai'at itu dibawa kepada makna ini, yaitu membai'at seorang penguasa yang jelas-jelas punya kekuasaan. Dengan Ya, ini ada ketentuan-ketentuan yang akan kita jelaskan nanti insyaAllah ta'ala. Bahwa dalam sebuah negara, kalau secara syar'i di sana ada ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd, orang-orang yang mereka terdiri dari kalangan para ulama, para ujaha, para hukama. Ya, yang mereka kemudian berkumpul untuk menentukan kemaslahatan yang terjadi di kalangan umat. Maka mereka inilah yang bertugas untuk mengangkat seorang pemimpin. Mereka inilah yang bertugas untuk melihat mana yang lebih maslahat bagi umat ini. Mereka inilah orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai anggota musyawarah dengan pemimpin-pemimpin tersebut yang telah diangkat menjadi penguasa. Nah, dan sama sekali tidak satupun hadis, tidak satupun dalil dari hadis-hadis tentang jamaah dan bai'at atau tentang imamah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sempalan itu. Nah, oleh karena itu para ulama mereka telah menasihatkan tentang munculnya berbagai macam kelompok-kelompok ini yang mereka menamakan diri mereka jamaah pula, jamaah pula, masing-masing menisbahkan diri mereka jamaah, bahwa ini adalah merupakan perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menyebabkan tafarruq bainal ummah, perpecahan yang terjadi kalangan umat. Anda bisa bayangkan, kelompok ini angkat amir, amir membaiat anggota-anggotanya. Yang satu lagi ngangkat lagi amir. Punya ngangkat membuat jamaah sendiri, punya amir dan membaiat anggota-anggotanya. Begitu pula kelompok yang lain. Yang terjadi adalah tafarruq, perpecahan di kalangan umat. Lah kalau mereka membayar kepada anggotanya, lalu ketaatan kepada penguasa ditaruh di mana? Yang harus dibayar itu kan cuma satu. Yang dibayar itu hanya pemimpin, hanya penguasa, bukan amirul jamaah. Atau lebih tepat dikatakan amirul firqah, pemimpin kesesatan-kesesatan, firqah-firqah. Di sana ada berapa nasihat dari kalangan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, tentang tercelanya ada jamaah-jamaah. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ليرتني ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها أقف واجبا علماء المسلمين ملحد بانقنا جمعيات organisasi ataukah yayasan dan jamaah di kebanyakan negara-negara Islam dan selainnya. Waktilahu hafima baynaha hatta inna kulla jamaatin tudallil ukhra, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka sampai masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain, sedikit-sedikit pecah lagi, bikin jamaah sendiri lagi. Ya kan? Dan begitulah keadaan mereka, menunjukkan mereka tidak sabat alal haq. Terus saling tuduh-menuduh. Kalau sudah pecah, saling tuduh-menuduh, saling sesat menyesatkan. Yang ini mengatakan itu, kelompok itu sudah menyerupai Syiah. Persis kayak Ahmadiyah. Padahal yang dituduh itu ngaku bertauhid. Nah, berbeda lagi, balas lagi dari kelompok yang tertuduh yang lain. Mereka itu sudah menggunakan cara-cara Yahudi katanya. Dan saling tuduh-menuduh. Nah, saling menyesatkan. Dan memang demikian ma'asyiral ikhwan. Di antara ciri-ciri al-firaq, di antara ciri-ciri selain ahlu sunnah, kalau mereka berselisih, yughallu ba'dhum ba'dhan wa yubaddi'u ba'dhum ba'dhan bal yukaffiru ba'dhum ba'dhan. Ciri-ciri selain ahlu sunnah saling menyesatkan, saling membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Nah, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah menyesatkan yang lain ala kitab wa sunnah, berdasarkan ala kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlu sunnah mentadzih yang lain, mengatakan yang lain bid'ah, tapi tidak mengkafirkan mereka. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Nah, kata beliau, la nukafiru kathira min al-hizbiyyin. Saya dari kalangan hizbiyyin, kita tidak mengkafirkan mereka. Nah, disebabkan karena mereka banyak syubhat. Mereka menganggap bahwa itu di atas kebenaran, namun mereka berjalan di atas kebatilan dan kebid'ahan. Lalu berkata setelahnya ini, ala tarawna min al-munajib al-tadakhul fi mithla hadhihi al-mas'alah bi idahi wajhi al-haqq fi hadhihi al-khilafat. Alangkah baiknya ya apabila dalam kesempatan ini engkau turut yakni andil untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menjelaskan sisi kebenaran dari perselisihan-perselisihan yang terjadi. Khasyata tafaqumiha wa awatib al-waqimah ala al-muslimina hulam, karena khawatir ya akibatnya yang buruk yang akan menimpa kaum muslimin di sana. Kata Al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana lana darban wahidah yajibu ala al-muslimina an yasluquh وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita satu langkah yang wajib bagi kaum muslimin untuk menempuhnya, yaitu jalan Allah yang lurus, manhaj agamanya yang lurus. Yaqulu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan yang lurus, Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad satu saja, ini jalanku yang lurus. Maka kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu. Itulah yang lurus. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika menyebutkan jalan, disebutkan dalam bentuk jalan, menunjukkan bahwa jalan-jalan penyimpangan itu banyak, maka menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Semoga kalian bertakwa. Kama naha Rabbul Izzati wal Jalal ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alin tazarruqi wa silatil kalimah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah dan berselisih kalimat. Lianna dhalika min a'zami asbabil fashal wa tasallutil adu, sebab yang demikian itu di antara sebab-sebab kekalahan yang paling besar dan menyebabkan musuh akan menguasai kaum muslimin, sebagaimana dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecahlah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuh. agama ini. Sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, dan sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Wasiatnya adalah al-aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah di jalan Allah. Fahadhihi da'watun ilahiyah ila ittihadil kalimah wa ta'alluqil qulub. Maka ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyatukan kalimat dan untuk menyatukan hati-hati di atas kebenaran. Kemudian kata beliau, wal jam'iyyat idza kathurat fi ayyi baladin islam min ajli al-khair wal musa'adat والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. Adapun jam'iyyat, ini beliau berbicara tentang jam'iyyat, bahwa jam'iyyat itu, organisasi itu atau yayasan itu, apabila banyak di negara Islam yang mana saja dengan tujuan kebaikan atau tujuannya memberikan bantuan-bantuan atau tujuannya agar mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa di antara kaum muslimin dengan syarat tidak berbeda-beda hawa-hawa nafsu mereka, yakni tidak dicampuri bid'ah. Jum'iyah atau muazzadah yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, ya, tidak dengan tujuan takadzulah, berkumpul walaupun dengan dasar manhaj yang mana saja di dalamnya berkumpul antara Sufi, ya, Syi'i, Khurafi dan yang lainnya. Tentu ini bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di atas kebenaran, berkumpul bihablillah dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau, fahiya khairun wa barakah wa fawaiduha azimah. Itu adalah kebaikan dan itu adalah berkah. Dan faedah-faedahnya itu besar. Sehingga tidak termasuk di antara jam'iyyah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang memiliki barakah seperti jam'iyyah Ihya' Turab, mereka tidak termasuk. Karena jam'iyyah Ihya' Turab tidak dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, namun di dalamnya berbagai macam afkar berkumpul dari takfiri seperti Muhammad bin Hassan, Abdurrahman, Abdul Khalid dan yang semisal mereka, orang-orang yang merendahkan para ulama. Demikian pula mereka dari kalangan siasiyun, politikus berkumpul. Maka ini bukan jum'iyah yang dimaksud, yang mendapatkan barakah, yang memiliki fawaid azimah. Demikian pula yang lainnya seperti jum'iyah al-hikmah di Yaman, jum'iyah al-ihsan di Yaman, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan ini. Maka itu bukan di atas barokah. Berkah itu manakala apabila mereka berkumpul dalam rangka ta'awun al-birr wa taqwa, dibangun di atas al-kitab wa sunnah. Amma in kanat kullu wahidatin tudallil al-ukhra wa tanqudu a'malaha fa inna ad-darara biha hina'idin 'azimun wa al-'awaqib waqimah. Adapun kalau setiap jamaah menyesatkan yang lain dan mengerti amalan-amalannya, maka sesungguhnya kemudaratannya itu lebih besar dan akibatnya lebih buruk. Nah, dan beliau mengatakan, wa mimma la syakka fi anna kathratal firq wal jama'at fil mujtama'i islami mimma yahrisu alaihi syaitan awalan wa a'da'u islam min al intithaniyah. Dan satu hal yang tidak diragukan lagi kata beliau, bahwa banyaknya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang ada di masyarakat Islam Ini termasuk perkara yang menyebabkan syaitan akan bersemangat untuk memecah belah mereka. Demikian pula musuh-musuh Islam dari kalangan manusia. لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين. Sebab kalau kaum muslimin itu sepakat, mereka berjalan di atas satu jalan, jalan di atas satu kebenaran, di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah, maka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berada di atas satu saf. Maka di saat itulah mereka bersatu dan di saat itulah mereka akan menghimpun kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Dengan apa? Dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Yaitu al-jamaah. Sebagian para ulama mengatakan al yang dimaksud hablullah adalah al-Qur'an wa sunnah. Yang dimaksud hablullah adalah al-Islam. Tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Semuanya termasuk di dalam hablullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablullah itu Islam, yaitu Islam yang sahih yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, yang mereka senantiasa komitmen di atas al-jamaah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang semakin banyaknya partai-partai dan jamaah-jamaah di kalangan kaum muslimin, kata beliau, beliau menjelaskan secara panjang lebar. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, kullu hizbin laysa huwa hizballah fa innama huwa min hizbi syaitan wa laysa min hizbi rahman. Setiap kelompok selama itu bukan kelompok Allah. Beliau menjelaskan sebelumnya apa yang dimaksud kelompok Allah. Hizbullah itu yang berjalan di atas kitab Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di atas jalan para ulama salaf. Setiap kelompok yang bukan di atas kelompok Allah, maka sesungguhnya itu dari hizbu syaitan, dari kelompok syaitan, dan bukan dari hizbur rahman. Wa la syakka anna as-suluka 'ala as-siratil mustaqim yatatallabu ma'rifata hadha as-siratil mustaqim ma'rifatan sahiha. Dan tidaklah diragukan bahwa berjalan di atas as-siratul mustaqim ini mengharuskan kita untuk mengenal apa yang dimaksud as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar. Wa la yakunu dhalika bi mujarradi takattul wa tahazzub al-a'ma 'ala kalimatin hiya kalimatul islam al-haq لَذِنَّهُمْ لَا يَفْقَوْنَ مِنْ هَذَا الْإِسْلَامِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kata beliau, dan itu tidaklah cukup untuk mengenal as-siratul mustaqim dengan pengenalan yang benar. Tidak cukup dengan mengumpulkan orang, merekrut orang sebanyak-banyaknya, dan membuat kelompok secara buta yang menyebabkan mereka tidak mengerti kalimat Islam yang benar. Mereka hanya mengatakan kami membela Islam, kami membela Islam, tapi sungguhnya mereka tidak mengerti tentang Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, saat ada orang yang bertanya kepada beliau, apakah di sana ada nas-nas dalam kitab Allah dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ta'addudul jama'at, bolehnya berbilang jama'ah? Kata beliau, aqulu laysa fil kitab wala fis sunnah ma yubihu ta'addudul ahzab wal jama'at. Tidak terdapat di dalam al-kitab, tidak pula dalam as-sunnah yang membolehkan seseorang itu membentuk jamaah. Yang satu membentuk jamaah, yang lain juga membentuk jamaah, sehingga memunculkan ta'addudul ahzab, kelompok-kelompok yang berbilang dan jamaah-jamaah yang berbilang. bal illa fil kitab wa sunnah ma yadhummu dhalik. Bahkan dalam Al-Kitab wa Sunnah menjelaskan tentang tercelanya hal tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai, innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, farraqu dinahum, sebagian qiraah menyebut farraqu dinahum, farahu, yakni farahu. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka, yang menjelaskan kepada kita bahwa apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika sebagian mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka memiliki pengikut. Kata Allah, "Lasta minhum fi syai'." Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah termasuk dari mereka sedikit pun. Allah menjadikan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang membuat kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Serahkan urusannya kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabarkan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian pula yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahu Allah ta'ala. Ketika beliau pun ditanya tentang masalah ini, kata beliau, fahadihil jama'at wahadat tafarruhul hasilu ala sa'atil yawm la yukirruhu dinul Islam. Jama'ah-jama'ah ini dari perpecahan yang terjadi ini pada hari ini, itu tidaklah disetujui oleh agama Islam. Bal yanha anhu ashaddan nahi, bahkan Islam melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Wa ya'muru bil ittina'i 'ala aqidati tauhid wa 'ala manhajil Islam jama'atun wahidah wa ummatun wahidah kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala bidzalik. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas aqidatul tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan. Wa tafarruq wa ta'addudul jama'at innama huwa min kaydi syayatinil jinni wal ins li hadhihi ummah. Adapun perpecahan dan berbilang-bilangnya jamaah itu termasuk dari tipu daya syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia terhadap umat ini. Fabadala al-kuffar wal munafiqun min qadim az-zaman yadussuna ad-dafa'ika li tafriq al-ummah. Masih saja orang-orang kafir, demikian pula orang-orang munafik dari zaman dahulu, mereka senantiasa menyusupkan di tengah-tengah umat ini penyusup-penyusup yang tujuan mereka adalah untuk memecah belah di kalangan umat. Berkata orang-orang Yahudi dari sebelum mereka, aminu billadhi unzila 'ala alladziina aamanu wajha an-nahar waqturu akhirahu la'allahum yarji'un. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, gimana kalau seandainya kalian beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu setengah hari saja, sedangkan setengah hari lainnya kalian kafirkan. Ya, pengennya pertengahan. Ya, setengah hari kita beribadah dengan cara mereka, setengah hari lagi gantian ibadahnya dengan cara mereka. Semoga mereka itu kembali. Maksudnya apa? Kembali meninggalkan agama mereka. Idza ra'akum raja'tum anhu, apabila kalian meninggalkan, kembali dari mereka. Maksudnya tujuan mereka adalah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ini macam pula. Mereka berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengatakan la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yunfaq. Jangan kamu berinfak dengan orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sampai orang-orang itu pergi sendiri karena kehabisan duit, kehabisan uang, tidak punya harta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Orang-orang yang mereka membuat masjid dalam rangka untuk mendatangkan kemudaratan dan kekufuran dan memecah belah di antara kaum mukminin. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meridai apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini. membentuk kelompok-kelompok. Lalu kemudian masing-masing kelompok membentuk jamaah yang dipimpin oleh seorang amir. Nah, yang ini keluar bentuk amirnya, mengangkat amir sendiri. Nanti akan terbentuk lagi, pecah lagi, akan membentuk amir sendiri. Karena terjadi ketidakpuasan dan seterusnya. Lalu mereka, anehnya, mereka tidak punya wilayah, tapi menganggap kelompoknya itu seperti menguasai negeri kita. Seakan-akan mereka menguasai Indonesia. Ya. Seakan-akan istana negara itu adalah istana mereka. Nah, oleh karena itu, kita memperhatikan mereka yang bentuk jamaah-jamaah ini, yang pada ikatnya mereka itu adalah khawarij. Ya. Mereka membentuk negara di dalam negara. Istilah ahlul hadi wal aqdi mereka gunakan. Masing-masing punya ahlul hadi wal aqdi. Ya. Istilah al-imamah, imam, itu mereka pakai. Ya. Sampai di antara mereka sendiri berselisih. Ya. Yang satu yang mengatakan tidak semuanya harus ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah. Yang satunya mengatakan itu kalau tidak taat pada imam itu berarti sistemnya sistem Yahudi. Nah, harus taat karena saya kan imam, saya kan amir, harus ditaati. Segala keputusan harus dikembalikan kepada imam. Dianggap dirinya itu seperti khalifah, tapi mungkin rumah juga masih ngontrak. Nah, Allah musta'an. Ya. Hidup di negeri siapa? Tanyakan KTP-nya, bang, KTP apa itu ya? Nah, kependudukannya kependudukan apa? Sehingga kita lihat aturan-aturan yang subhanallah persis seperti negara. Ada imamah ini, ada imamah itu macam-macam. Ya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah perkara-perkara yang tidak pernah kita dengarkan para ulama mengajarkan hal itu. Oleh karena itu, yang wajib bagi kaum muslimin adalah senantiasa komitmen terhadap jamaah. Taat kepada imam, taat kepada penguasa, bagaimanapun kondisi penguasa itu. Apabila pada penguasa tersebut ternyata kalaulah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, pun ada syarat-syaratnya yang membolehkan seorang itu ya, melakukan pemberontakan. Tidak. Asal pemberontak. Ya. Seorang pemimpin melakukan kesalahan. Lalu kemudian dianggap bahwa ini kesalahan sudah menyebabkan kita tidak boleh taat kepadanya. Masalah BBM jadikan permasalahan pembatal Islam apa? BBM. Iya. Kalau pemerintah itu mereka tidak juga mau menurunkan harga BBM, maka kami himbau kepada kaum muslimin agar mereka tidak taat kepada pemerintah. Berarti kafir kan? Itu jadikan sebagai nawaitul Islam. Nah, Allah musta'an. Kata ini masyarakat ya rahimahumullah yang kita jelaskan pada pertemuan pertama kita, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Fa'atul da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.